kalayan bisa membuat hidupku jauh lebih hidup dari hari-hari yang lalu. Hanya kalayan bisa membuat hidupku jauh lebih indah. Hidup dalam jalan. Diriku kini